Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Sarah Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah yang karya Yusuf Ibn Usman Al-Huzaim dengan matan karya Sa'abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih pada poin pembahasan, bahasanya ya, sumber kebahagiaan adalah sabar menghadapi problem dan masalah. Dan di sini dicontohkan, disarahnya disampaikan contoh dari kesabaran adalah apa yang dialami dan dilakukan oleh Nabiullah Yusuf ibn Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Beliau adalah contoh sabar karena beliau mengalami berbagai macam problem dan bersabar atas berbagai macam cerita yang beliau rasakan. Yang pertama, beliau bersabar atas gangguan saudaranya. Kemudian yang kedua, beliau bersabar atas statusnya yang diperbudak oleh orang. Yang ketiga adalah beliau bersabar untuk menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk menjadi orang yang bersyukur, sabar dalam taat dan menjauhi kesombongan. Kemudian yang keempat, sabar ala syahwatil farji. Yusuf adalah contoh dan teladan dalam masalah bersabar menghadapi godaan syahwat kemaluan, di mana beliau menghadapi godaan syahwat biologis dalam keadaan qad huyyi'at lahu, syahwat kemaluan, syahwat biologis itu telah disiapkan untuk menyerang Yusuf. Fijayshin, dalam pasukan minal murriyat, berbagai macam godaan yahufu bihi, yang mengepung Yusuf, min kulli nahiyatin, dari segala penjuru. Maka godaan dan tawaran untuk berzina itu bukan hanya datang dari Imra'atul Aziz, namun dari semua perempuan, perempuan penghuni istana, istana Mesir, istana kerajaan Mesir. Dan seandainya, dan untuk godaan dari Imra'atul Aziz itu pun sudah demikian hebatnya. Fatalibah Sayyidatuhu, maka yang meminta dan mengajak berzina adalah tuannya sendiri. Wa rabbatu ni'matihi, yang kemudian memberikan berbagai macam nikmat dan jasa pada Yusuf. Karena Yusuf diasuh, Yusuf kecil ya, diasuh di rumah tersebut ya, akhirnya jadi remaja dan jadi pemuda ya, maka menolak permintaan orang yang berjasa itu sudah satu hal yang sulit. Ma'amah ya alaih, ditambah kondisi si perempuan yang mengajaknya berzina, di samping dia adalah orang yang berjasa memberikan nikmat dan berjasa dalam hidup Yusuf, min jamalin, dia adalah wanita yang cantik, bukan nenek-nenek tua, kemudian masih perempuan yang cantik. Warabatin fihi, dan dia adalah orang yang memang serius, serius menyukai Yusuf, bukan ajaan yang main-main. Wawashabun, dan Yusuf ketika itu masih seorang anak muda, matara syaribuhu, yang masih sangat belia, yang diungkapkan dengan kalimat yang kumisnya pun belum tumbuh. Yang kumisnya pun belum tumbuh. Dan itu adalah fi'iban di awal-awal faidihi al-hayawi. faid makna dasarnya curahan, al-hayawi kehidupan, artinya seger-segernya Yusuf. Sedang di masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan yang masih sangat belia, kumis pun belum punya. Apalagi jenggot. Maka Yusuf masih dalam keadaan amrod. Wa awan, dan itu adalah waktu iltihab, gejolak, juswati syahwat, bara api syahwat. Dan Yusuf sedang dalam masa puber. Masanya masa puber. Berada dalam bergejolaknya bara api syahwat. Wal ihtisyat, dan terkumpulnya adawai at-tabi'iyah, faktor pendorong alami, faktor pendorong biologis. Faktor pendorong biologis untuk berzina itu sedang kumpul-kumpulnya, karena ini lagi masa puber. Wa intidharil amal wal awani al-jisam lahu idha labba, dan menunggu berbagai macam angan-angan, berbagai macam harapan dan angan-angan yang besar jika Yusuf mau menuruti permintaan imra'atul aziz. Kalau Yusuf itu menuruti permintaan tuannya, nanti apapun akan diberi. Bukan tambah susah, namun akan tambah banyak fasilitas yang bercurah-curah. Maka akan makin banyak kemudahan yang akan diberikan oleh wanita tersebut. Maka ada harapan, kalau dituturuti, ya, kamu tak kasih ini, itu, ini, itu, ini, itu. Namun, kalau permintaanku tak kau turuti, tak jebloskan kamu ke dalam penjara. Maka dia telah ngerayu dan ngiming-ngiming Yusuf dengan berbagai macam kenikmatan seandainya Yusuf mau labba, menuruti permintaan imra'atul aziz. Nah, ini poin-poin tadi adalah godaan-godaan yang luar biasa yang semuanya kumpul pada diri Yusuf. Falam yakhud min baini ula'ikumul murriyat, namun ternyata Yusuf tidaklah keluar dari berbagai macam godaan tersebut kecuali menuju jalan iffah, menjaga kehormatan. Mutawajjih, dia menuju tajis sabri, memilih untuk mengambil mahkota kesabaran menghadapi godaan sahwat kemaluan. Wa asqata, dan dia gugurkan dan dia campakkan munazaat, tarian, faktor pendorong hawa nafsu, dan dia tundukkan hawa nafsunya karena faktor penggorong agama dan kemuliaan dirinya. Wal hifat wal wafa, karena dia adalah seorang yang punya jiwa yang mulia, bukan jiwa yang rendahan. Dia tahu ya, jiwa yang mulia adalah jiwa yang tahu terima kasih. Dia terima kasih kepada tuan laki-lakinya yang telah merawatnya, telah memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan. Wal hifat, maka dia menjaga wal wafa, dan setia dengan tuannya. Dia tidak ingin menyetriai dan melukai tuan laki-lakinya. Wa nasara junda rahman ala jundi syaitan, dan dia pun menolong dan menolong tentara Allah ar-Rahman untuk menghadapi tentara syaitan. Ahanal hawa hatta tajannabahul hawa, sebagaimana kata penyair, dia menghinakan hawa nafsu sehingga hawa nafsu pun menjauhi dirinya. Kamajtana bajani adama at-talibu adama, sebagaimana seorang al-jani adama at-talibul dama, sebagaimana al-jani adama orang yang melakukan kejahatan, menumpahkan darah, pembunuh, itu dijauhi oleh at-talibul dama, orang yang menuntut darah. Kemudian kesabaran Yusuf yang lain, yang kelima, masad ad-dara, dampak dari dia menolak memilih jalan iffah, tidak mau menerima godaan imra'atul aziz, maka dia tertimpa kesusahan dan dicampakkan ke dalam sijen penjara. Fahala fasabara al-jamila, maka dia iringi derita tersebut dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang tidak dinodai keluh kesah, dan dia iringi dengan, dan dia sikapi dengan lapangnya dada. Kemudian yang keenam, keteladanan yang keenam yang ada pada diri Yusuf alaihi salam, pada akhirnya Yusuf keluar dari penjara dan Allah berikan kepadanya kekuasaan di muka bumi. Dia menjadi bendahara atau menteri keuangan kerajaan Mesir. Wa ja'alaha, Allah jadikan Yusuf sebagai penguasa atas gudang-gudang simpanan harta dan bahan makanan kerajaan Mesir. Wasara, sehingga jadilah ahlul qutr al-Misri, penduduk negeri Mesir itu di bawah ikatannya Yusuf. Yusuflah yang menentukan berapa masing-masing orang itu dikasih berapa kilo gandum, maka kehidupan mereka tergantung pada putusan Yusuf. Wan nufusu baina habsihi wa itlaqihi, dan tentu jiwa itu diantara ditahan atau dibiarkan lepas. Kemudian di sini dikatakan wa Israel baina syafatai, seakan-akan malaikat Israel itu diantara dua bibir Yusuf. Wa kalimatuhu fiha, dan perkataannya fiha di bibir Yusuf adalah sebagaimana adalah al-hayatu tayyibah awil mautu az-zu'am, kehidupan yang menyenangkan atau kematian yang menyerang. Waja'a ikhwatu, dan datanglah saudara-saudara Yusuf, yamtaruna, meminta makanan. Wahama tha'rahu, dan Yusuf pun punya keinginan untuk membalas dendam. Walladina auda'u bihi wa auda'u indahu isa'atahum salafa, mereka adalah orang-orang yang memulai terhadap Yusuf dan menyimpan pada pikiran Yusuf kejelekan, tindakan jelek mereka salafan di masa silam. Namun ternyata falam yujizi syarahum bimithlihi, Yusuf memilih untuk tidak membalas kejelekan saudara-saudaranya dengan tindakan yang semisal. Bal sabara wa ghafara, Yusuf memilih untuk bersabar, sabar untuk mengikuti jiwa yang mengajak untuk balas dendam dan memaafkan. Dan tatkala mereka berkata kepada Yusuf, apakah engkau adalah Yusuf? Qal, Yusuf mengatakan, ana Yusuf, aku adalah Yusuf, wahada akhi, dan ini yaitu Bunyamin, yang terkenal dalam kisah Israiliyah dengan sebutan Bunyamin. Wahada akhi, dan ini saudaraku. Qad manallahu alaina, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kami. Sungguh barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Fa'adharum, maka saudara-saudara Yusuf pun menampakkan penyesalan mereka dan mengakui kesalahan mereka, seraya mengatakan, qalu tallahi, mereka mengatakan, tallahi demi Allah, laqad atharqallahu alaina, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihmu dan mengutamakanmu dibandingkan kami. Wa in kunna la khati'in, dan sungguh kami adalah orang-orang yang salah. Lalu apa sikap Yusuf? Fa asbala ala isaatihim, maka Yusuf pun mencurahkan pada kejelekan mereka, wa ajarahum dan memberikan balasan kepada mereka, rosanat tajawuz. Rosan maknanya tali kendali. Maka yang dijulurkan oleh Yusuf adalah tajawuz, memaafkan. Wa qala lahum, dan Yusuf mengatakan kepada mereka. Ini bahkan Yusuf memberikan kepada saudaranya maaf dalam puncaknya. Maaf dalam kualitas yang terbaik. Maaf dalam kualitas yang terbaik. Dengan Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Ini tidak ada ungkitan-ungkitan alaikum atasmu al-yawma, pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah sebaik-baik maha penyayang. Maka ini memaafkan dalam kualitasnya yang paling unggul. La tathriba alaikumul yaum, pada hari ini, pada hari aku memaafkanmu, tidak ada tathrib, tidak ada ungkitan-ungkitan. Ya, karena orang memaafkan itu ada banyak modelnya. Ada orang yang memaafkan namun sambil cerita. Nah, sambil cerita kesalahanmu. Ya, dikasih mukadimah terlebih dahulu. Ya, memang kalian itu dulu yang kemudian ya, mencelakakanku, kalian ini. Dikasih mukadimah terlebih dahulu. Mukadimahnya cerita. Kalian mencelakakanku, memasukkan aku ke dalam sumur. Akhirnya aku jadi terjual, jadi budak. Aku hidup di sendirian di tengah-tengah. Orang-orang yang tidak aku kenal jadi budak lagi. Ini semua gara-gara ulah kalian. Namun meskipun demikian aku berhati yang lapang. Nah, meskipun demikian aku berhati yang lapang. Ku maafkan itu semua. Namun cerita dulu. Nah, ceritanya itu namanya tasrib. Cerita tadi ngasih mukadimah, meskipun nanti itu semua saya maafkan. Meskipun demikian besar kesalahan kalian. Nah, disebutkan kesalahan kalian gini, namun aku adalah orang yang berlapang dada. Dengan penuh lapang dada, ku maafkan semua kesalahan kalian. Namun sambil cerita. Itu gaya sebagian orang dalam memaafkan. Namun Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Aku tidak akan cerita. Aku tidak akan cerita kesalahan-kesalahan kalian di masa silam. Kejelekan-kejelekan kalian kepadaku. Langsung ku maafkan kalian. Nah, ini memaafkan yang level lebih tinggi. Ini memaafkan kalimat pemaafan yang paling mulia. Memaafkan tanpa kemudian cerita terlebih dahulu. Kami salah, ya sudah saya maafkan. Udah, titik di situ. Enggak kemudian, meskipun sebenarnya, kesalahan kalian terdemikian besarnya. Tidak. Maka Yusuf menegakkan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak akan ada pengungkitan terhadap tragedi dan kisah-kisah masa silam. Dan jika al-yaum di hari ini, dan itu adalah hari yang paling layak untuk kejelekan itu diungkit, itu tidak akan diceritakan, maka ba'dal yaum itu min babil aula. Maka besok-besok lebih tidak akan diceritakan oleh Yusuf. Yusuf tidak akan cerita sama anaknya, itu pakde-pakdemu itu. Itu dulu kurang ajarnya sama bapakmu ya. Itu gini-gini, bapakmu memaafkan padamu itu kan. Paman-pamanmu itu tak maafkan. Nih, bapak itu orang yang besar hatinya. Dia akan menceritakan semua kemudian kamus, kemudian kejelekan dan kezaliman itu akan ditutup total. Itu makna la tathriba alaikumul yaum. Ada sebagian orang dia memaafkan, namun cerita sama anaknya itu dulu kurang ajar sama bapakmu ya. Namun bapakmu orang baik kan, tak maafkan. Cerita. Yusuf enggak. Yusuf enggak. Dia tidak akan menyebut-nyebut, tidak akan menceritakan hal tersebut. Di hari itu, di hari dia memaafkan, yaitu hari di mana dia, di hari yang paling layak dia mengungkapkan segala kekesalannya. Demikian juga beliau setelah hari itu tidak akan diceritakan. Oleh karena itu kita pun dapat cerita tentang kelakuan mereka, kejelekan saudara-saudara Yusuf dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala Allah yang cerita pada kita. Adapun Yusuf mengatakan tidak akan menceritakan hal itu semua. Maka Yusuf memberikan maaf dalam puncaknya kualitas maaf. Yang tidak akan bisa dilakukan oleh kecuali orang-orang yang luar biasa. Memaafkan dan tidak akan pernah cerita tentang kasus orang-orang yang pernah berbuat buruk pada dirinya. Menahan lisan hari itu dan setelah hari itu. Ini sabar yang luar biasa. Sabar untuk tidak cerita. Sabar untuk tidak cerita. Satu hal yang luar biasa. Orang sekarang boleh jadi tidak cerita. Namun dibuat kalimat yang lain. Ibroh kehidupan di Facebooknya. Nah, ada seorang yang begini-begini. Nah, itu ya, dia cerita juga sebenarnya. Yusuf tidak. Semuanya akan ditutup. Ditutup, betul-betul ditutup. Itulah tathriba. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ya. Ya, kemudian catatan berkaitan dengan apa yang tadi kita baca, ya, di sini disampaikan di sarahnya ada kutipan tentang ada istilah Izrail sebagai malaikat kematian. Yang benar, Izrail adalah satu nama yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Ahkamul Janais. Dan kemungkinan besar itu nama ini adalah berasal dari Israiliyat. Kemudian poin selanjutnya di antara kiat hidup bahagia adalah berbuat baik pada orang lain, berbagi. Itu adalah sebab, di antara sebab kebahagiaan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ada kebahagiaan dengan sebab melihat orang lain tersenyum. Melihat orang yang ditolong itu bahagia, dia tersenyum, itu menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Wa minal asbab, maka di antara sebab yang menghilangkan alham bal gham bal qalaq, di antara sebab yang menyebabkan hilangnya gelisah, yang menghilangkan alham, kesusahan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, wal gham, kesusahan memikirkan sesuatu yang sedang terjadi, walqalaq dan kecemasan. Maka di antara sebab sebab kebahagiaan adalah al-ihsan ilal khalq, adalah berbuat baik kepada orang lain. Dengan kata-kata kita berbuat baik kepada orang lain, dengan kata-kata kita, walfil atau perbuatan nyata kita. Maka membuat orang itu tersenyum, membuat orang itu bahagia, itu akan menyebabkan hati bahagia. Dan ini satu hal yang fitrah. Satu fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ya, manusia itu akan merasa bahagia ketika dia bisa menolong orang lain. Wa anwa'il ma'ruf, dan berbagai macam bentuk kebaikan. Wa kullaha khairun wa ihsanun. Dan seluruhnya adalah kebaikan, wa ihsanun dan kebaikan. Wa biha, dan dengannya, dengan berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, Allah Subhanahu wa taala mencegah kejelekan dari orang yang bertakwa ataupun orang yang durjana. Ataupun baik orang yang bertakwa ataupun ahli maksiat. Maka manfaat, manfaat dari menolong orang lain, membantu orang lain, itu tidak disyaratkan harus pelakunya adalah orang-orang yang bertakwa. Maka di antara sebab kenapa seorang itu Allah jauhkan dari mara bahaya, karena dia suka menolong orang lain. Meskipun orang ini adalah penjahat. Kemudian sini adalah penjahat. Dia punya sisi-sisi kemanusiaan, nolong orang lain, dan itu bisa menjadi sebab Allah jauhkan kejelekan dari dirinya. Demikian juga dengannya, dengan menolong orang lain, maka Allah hilangkan al-humum wal-humum, kesusahan dan kegalauan, bihasa biha, yang ini berbanding lurus. Ini berbanding lurus, sesuai dengannya. Maka semakin seorang itu semangat untuk nolong orang lain, membantu orang lain, maka akan semakin besar kadar galau yang Allah hilangkan dari dirinya. Semakin besar kebahagiaan yang Allah letakkan dan Allah masukkan dalam hatinya. Walakin lil mu'min minha akmalul hadzi wan nasib. Jika ini manfaat bagi orang yang albar wal fajir, baik orang yang bertakwa ataupun penjahat, ahli maksiat. Lalu apa beda menolong, suka menolong, gemar menolong yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan orang yang saleh dengan yang tidak? Disampaikan di sini, maka orang yang beriman itu mendapatkan bagian yang paling sempurna dan paling sempurna. Ini untuknya kebahagiaan yang sempurna. Hanya dengan ahlul maksiat atau penjahat yang suka nolong orang, maka kebahagiaan Allah letakkan dan Allah masukkan dalam hatinya tidak sempurna. Wa yatamayyaz, dan seorang yang beriman, yang baik keimanannya, beda. Beda dalam masalah kesolehan sosialnya itu berbeda. Bi anna ihsanahu, kebaikan dia kepada orang lain itu berasal dari ketulusan lillahi ta'ala, wa ihtisab, dan berharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ringankan baginya untuk memberikan kebaikan pada orang lain karena dia berharap kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan yang diharapkan dan tercegah darinya berbagai macam kejelekan, dan itu biikhlasi, dengan penuh ketulusan, wa ihtisab, dan karena dia berharap pahala. Lain hanya dengan orang yang tidak beriman, orang kafir yang menolong orang lain, maka boleh jadi niatnya adalah balasan duniawi. Dia semangat untuk nolong orang, motivasinya saya berharap mudah-mudahan lain waktu kalau saya dapat kesusahan, saya ditolong orang. Siapa yang mau nolong orang lain, maka dia akan ditolong orang. Nah, motivasinya sekedar motivasi demikian. Orang yang beriman tidak. Motivasi ketika dia menolong orang lain mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan ketulusan. Allah ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan fi kathir min najwahum, tidak ada kebaikan dalam banyak dari najwahum, bisik-bisikan mereka. Ilaman amar bersedekatin, kecuali orang yang bisik-bisik, dan isi bisik-bisiknya adalah memerintahkan untuk bersedekah. Maka umumnya bisik-bisik itu kejelekan. Umumnya inbox itu cenderung yang jelek-jelek. Yang dia malu untuk kemudian dibicarakan dan dilihat oleh orang lain. Ya, kecuali meskipun tidak semuanya terlarang. Ada bisik-bisik, ada inbox yang bernilai kebaikan. Mana amara bersedekatin, ketika bisik-bisiknya, bisik-bisik berduanya, bisik-bisik kalau bahasa Facebook kan inboxnya. Ilaman amara bersedekatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan melakukan amal kebajikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan keributan yang terjadi di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu semua, bisik-bisik dalam kebaikan, ibtigha'a mardhatillah, karena mencari ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan kepadanya balasan yang besar. Fa akhbara ta'ala, maka Allah ta'ala mengkabarkan, anna hadhil umura kullaha, bahasanya perkara ini seluruhnya adalah khairun, ada satu kebaikan dari orang yang melakukannya, dan kebaikan hanya mendatangkan kebaikan. dan kebaikan itu akan mencegah kejelekan. Dan orang yang beriman yang muhtasib mengharap pahala yang lillahi ta'ala, yu'tihillahu, Allah akan berikan padanya balasan yang besar. Dan di antara balasan besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik, ini, yang berbuat baik adalah zawalul hammi wal ghammi. Allah akan hilangkan badannya kerisauannya, kegalauannya, al-aqdar, berbagai macam masalah yang mengeruhkan, mengeruhkan kebahagiaannya dan yang lainnya. Nah, kemudian penjelasan untuk poin ini. Indama pada saat kita hidup memikirkan diri kita sendiri semata, maka akan nampak bagi kita bahasanya kehidupan itu demikian singkat, kehidupan itu demikian lemah. Tabda'u min haitsu bada'na nahnu, kehidupan itu berawal di mana kita mulai dan berakhir dengan berakhirnya umur kita yang terbatas. Adapun jika kita hidup untuk orang lain, adapun jika kita hidup untuk menolong orang lain, atau artinya indama na'isu li fikratin, jika kita hidup untuk satu pemikiran yang ingin kita wujudkan, satu cita-cita yang ingin kita wujudkan, fa innal hayata, maka kehidupan akan nampak panjang dan dalam. Kehidupan itu berawal di mana kehidupan manusia itu berawal. Watantatu, dan terus memanjang setelah kita meninggalkan kehidupan, setelah kita meninggalkan permukaan bumi ini. Inna narbah, kita akan beruntung berlipat ganda dari umur kita, umur pribadi kita dalam keadaan ini. Dan kita mendapatkan keberuntungan tersebut secara hakiki dan bukan sekedar anggapan kosong. Fatasawwar, maka bayangkanlah satu kehidupan yang modelnya semacam ini. Maka akan berlipat-lipatlah perasaan kita dengan hari-hari yang kita lakukan, jam-jam dan kedapan mata atau detik-detik yang kita lewati. Dan tidaklah kehidupan itu sebanyak bilangan tahun, akan tapi kehidupan itu sebanyak bilangan perasaan. Dan apa yang dinamakan oleh orang-orang realis, penganut faham realistis tentang keadaan ini, yang mereka mengatakan bahasanya ini adalah sekedar waham, adalah sekedar anggapan kosong, huwa fil waqi', pada realitanya itu adalah sebuah kenyataan. Asahu min kulli haqa'ikihim, dan itu lebih benar daripada semua kenyataan versi mereka. Ya, maka ketika seorang itu merasa bahasanya kehidupan itu dengan perasaannya, dengan uraian yang tadi telah kita baca, maka orang-orang penganut faham realis mengatakan itu kan cuma perasaan saja dan bukan kenyataan. Maka kata beliau, nah, inilah yang kenyataan sesungguhnya. Li'anal hayata, karena kehidupan bukanlah sesuatu yang lain selain perasaan orang tentang kehidupan. Jarid ayat insani minasu'ur, maka hilangkanlah dari seorang manusia perasaannya tentang kehidupannya. Perasaannya tentang kehidupannya, maka Anda menghilangkan dia dari kehidupan itu sendiri dalam maknanya yang hakiki. Ketika orang itu sudah tidak lagi punya perasaan tentang hidup, ya, maka hilanglah kehidupannya. Wa mata ahasal insanu su'uran muda'afan bihayatihi, maka ketika seorang itu merasakan perasaan yang berlipat-lipat tentang hidupnya, maka dia hidup dalam kehidupan yang berlipat-lipat secara real. Dan nampak bagiku bahasa masalah ini adalah satu hal yang aksiomatis yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Inanna na'isu li anfusina, bahasanya kita hidup untuk diri kita dengan kehidupan ban berlipat-lipat, manakala kita hidup untuk kepentingan orang lain. Dan sesuai dengan kadar berlipat-lipatnya perasaan kita, perhatian kita dengan orang lain, maka akan berlipat-lipatlah perasaan kita tentang kehidupan kita. Wa nudha'if, dan kita akan melipat gandakan kehidupan itu sendiri fi nihayah, pada akhirnya. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.